Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana amat jawab yang menjawab salim bama kumila alaih. Yang kedua pada jawab menjawab salim dan murhabinya nafu nunjil mu'minin bahwa adna Musa taladina liladah wa makhatful nuni fayakunu alamatan linasfi fil af'alil ladhi af'uha bitabadun nun nafu illa antakuna balqin wa tasumu khairulakum wa lantakuna. Adapun nubuah nun maka menjitanda nasab pada fi'il yang ketika afat memakai nun. Contoh illa antakuna balqin wa tasumu khairulakum lantakuna na'am. Baik, pembahasan tentang tanda nasab ada beberapa permasalahan. Fasl alamatun nasbi fi masail. Al-masalatul ula linasbi khams alamat wa ya al-fatha wa ya al-aslu wa al-alif wa al-nasr wa ya wa khafnun wa ya na'ibatun al-fatha. Yang pertama, nasab itu memiliki lima tanda. Yang pertama, fathah merupakan asal dari tanda nasab. Kemudian alif, kasrah, ya dan mubarun. Ini merupakan kandi dari fathah. Baik. Astani, al-fathah takunu alamat al-nasbi fi thalathati mawadi. Fathah kita dari nasab di tiga tempat. Al-awwal wa ismufat musarifan kana awa ya musarif. Yang pertama pada ismufat, baik yang musarif atau yang ghairu musarif. Nahu wa taqullaha wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa idwa'adna Musa. Lafzul jalala Allah asab dengan tanda fathah. Subhan Musaif wa habna lahu Ishaq wa Yaquba. Ishaq wa Yaquba asab tandanya fathah tanpa tanwin karena subhan Musaif. Wa idwa'adna Musa, Musa juga begitu asab tandanya fathah dhamirah tandanya fathah muqaddam. Nah, tanpa tanwin dan tanpa sukun musyarif. Al-Thani fi jami taksiyah al-musyarif al-kana wa ya musyarif. Nahu wa ta'an shibala wa adakumullah wa ghanim al-kathiratan wa akikhul ayam. Yang kedua pada jami taksiyah baik yang musyarif atau yang wa musyarif. Contoh wa ta'al jibala al-jibala nasab dengan tanda fathah tanda jamak taksir musyarif. Wa'adakumullah maghanima kathiratan. Maghanima nasab dengan tanda fathah tanpa tanwin tanpa taksir ghairu musyarif. Wa'ankihul ayama al-ayama tanda nasabnya dengan fathah qadar tanda jamak taksir. Asalis kafi al-mudari illa dakhala ala binasif wa al-mitasif ya hirshay nakhwala ina Allah yukhumuha wa ala dimaruha. Pada fi'il mudari ketika dimasuki oleh amir yang menasabkannya dan huwaf akhirnya tidak bersama dengan apapun la yanala yanala itu fi'il mudari nasab. Anak masukkan lah, termasuk nawasif dan nasabnya ialah fathah, karena tidak bersambung dengan apapun. Amal alif fatakunu alamatan linasbi fil asma'i sita. Nahu ma'adana Muhammadun aba ahadim ya rijalikum. Wa nafadu akhana wa aitu hamaka wa rayata. Karena dari alif menjadi tanda nasab pada al asma usita. Contoh maka Nabi Muhammad nasr nadada alif ana nasr asqa wa nafadu akhana akhana nasr nadada alif ana nasr asqa ra'aytu hamata wa hanaka hamata hanaka nasr tandanya alif ana nasr asqa angkana da malin nasr tandanya alif ana nasr al asma usita taib masalah terakhir al kasal ataupun alam atau nasbi di jabil muasisa di bapa kubida ali nafu falat Allah falat sarawat paling kunna ulati hablin li khalaq Allahu samawati wa khalaq as-samawati. Nah, as-samawat nasab kana tanda kasra karena jamak manas harif. Wa in kunna ulati hamdin ulati hamdin kana nasabnya kasra karena mulhaq bi jamak manas harif. Ya mulhaq bi jamak manas harif ulati. Al-masalatul khamisa al-ya'udha kun wa'alamatan dinasbi fi mawbi'ain. Adapun ya'udha kita dan nasab di dua tempat. Al-awwal fi musanna wa makhumila alaih pada isim musanna dan mulhaqinya nasbu rabbana waj'alna muslimaini lana muslimaini nasab dengan tanda ya' karena isim musanna in arsalna ilaih musnai itnaini nasar dengan tanda ya karena mulhaq ilmusanna rabbana amadana senatain itnataini nasar dengan tanda ya karena mulhaq ilmusanna asani wafijakil mudakari salim wa ma'humila alaih tandai apa ya wa ma khumila alaih pada sebab mudah asalim dan mulhaqnya nafu nunjil mu'minina al mu'minina nasa dengan tanda ya karena jangan mudah asalim bahwa adna Musa salatina laylatan salatina nasab kepada ya mulhaq bin jatuh ta'ansari sebagaimana kalian tahu ya hitungan salatun dan teman-temannya semuanya nasab mulhaq bin jatuh ta'ansari syawud salatun arpa'un khamsun sinto cakun tamanun isun wa mahafun nun bayangkan ma'alamata linasbi fitrafa'al dati rafu'al bidabalinun yakni bilhan terkhir khusah ya khatfun nur yakun alam alamata linasbi fitrafa'al dati rafu'al khusah itu yang rafa'nya pakai nur itu alamata dati khusah nafu'illah antakuna balakaini antakuna ini terkait maksudnya khatfun nur masuk al-amthilatu khamsah wa antasumu khairu lakum antasumu ini tanda nasabnya dengan mubadun na'am pada masuk al-amthilatu khamsah walam takumi takumi juga nasab dengan mubadun masuk al-amthilatu khamsah. Qala al-Khattab rahimahullah ta'ala wa lil khafdi thalathu alamat al-qasr wa al-asr wa al-ya wa al-fatha wa huma naibatani al-qasr khafat memiliki tiga tanda qasr merupakan asal tanda khafat wa al-ya wa al-fatha wa huma naibatani al-qasr kemudian ya dan fatha menjadi tanda وفد ملكة كسرى فأما الأسد فتكون علامة للخطب في ثلاث مواد Adapun kasra maka menjadi tanda khabar di tiga tempat. Al-awal fil istifat al-musarif. Yang pertama pada istifat musarif. Nah, yang ghair musarif tidak ikut. Nahu bismillahirrahmanirrahim. Ulai ta'ala hudan. Wathani wa fijabi taksir al-musarif. Yang kedua pada jalan taksir musarif. Yang ghair musarif tidak ikut. Nahu li rijali nasibun wa tasabu. Nah. Al-thalis wa fi jam'il manas salim wa ma humila alaihi. Yang ketiga pada jamak manas salim dan muhabbinya. Nahu wa qul minati wa maratu bi ulati ahma. Amal ya fatakunu alamata lil khabdi fi thalathati mawadi. Adapun dia maka menjadi jawab di tiga tempat. Al-awwal fi asma'i sita. Nahu irji'u ila abikum kama amintukum ala akhihi wa baratu bihamika wa fika wa anika wal jari bil qurban. Yang pertama pada asma'i sita. Contoh irji'u ila abikum kama amintukum ala akhihi amaratu bihamika wa fika wa anika ujar dari perempuan. Al-Thani wa fil muthanna wa ma khumila alaih nafu hatta abluha majmu'al bahra'i wa maratu bithnain wa sinatain. Al-Thani wa bitabil muthanna risani wa ma khumila alaih nafu wa kulminal wa nafu al-fatihah musyidina miskina. Jadi kedua pada istri dan menghabinya contoh hatta abluha majmu'al bahra'i pemarah kebetulan harus berdaya. Dan ketika menjaga kebetulan salib dan berhak dunia. Nah, walaupun lil mu'minat. Ini betul walaupun lil mu'minina. Ya, matanya itu ada kesalahan terus. Waqul bil mu'minin. Wa nahu fa'ta musyidina miskina. Yang ketiga pada jamaah asalim dan murhabinya. Contoh waqul bil mu'minin. Fa'ta musyidina miskina. Wa amal fathatu fatakunu alamata lil khafdi bismillahirrahmanirrahim sarf mufradan kalam nahu wa yuhayna ila ibrahim wa ismail fa khayb ya salamiha aw jama taksir nahu in bahariba illa idza udifa nahu fi asli taqwim aw dakhalat alayha nahu wa antum aqifuna bil masajid. Adapun fathah maka menjadi tanda khawfat pada isim ghair musharif baik yang mufrad. Contohnya wa khayna ila ibrahim wa ismail fa khayyu bi asana minha atau yang berbentuk jamak taksir seperti min mahariba kecuali jika dimudhafkan lafu bi asana takwimin atau dimasuki al contoh wa antum aqifuna fil masajid. Tayyib. Pembahasan tentang alamatul khafdi fi masail. Al masalatul ula lil khafdi thalathu alamat al kasra wa al asr wa dia wal fatha wa huma naibatan lil usra ibadah ya. Wahuma naibatani alil kasra. Satu tertulis semakin patut ya. jembatan. Khafat memiliki tiga tanda. Asrar merupakan asal tanda khafat, dan ya dan fathah dua tanda ini sebagai ganti dari kasrar. Nah, al-mas'alah itu matanya al-kasratu takunu alamatan il-khafdi fi thalatati mawadi. Kasrah bagi tanda khafat di tiga tempat. Al-awal fi ismi mufrad al-musharif, yang pertama pada ismi mufrad al-musharif nahu bismillahirrahmanirrahim ulaika ala hudan. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim, semuanya tanda khawfatnya asal analog isim mufrad musharif ulaika ala hudan, ini tanda khawfatnya asal wada. Nah, isim mufrad musharif tani dijawi taksir al-musharif pada jamak taksir musharif nafu irjali nasibul martasabu al-jali khobatnya kasar hanya jamak taksir musharif. Nah, al-thalith dijawi al-muanasalim wa khumil alaih, yang ketiga pada zaman Mu'anas Salih dan Mukhalbinnya Nafku Walqul Uminat Lil Mu'minati, yang kasar tanda khufat zaman Mu'anas Salih. Wa maratau bi ulati ahlak ulati Mukhalbin Mu'anas zaman Mu'anas Salih tanda khufat dan kasar. Al-Masalat Mathalitha Al-Yau takunu alamatan kurang nun. Aliyah takunu alamatan lil khafi fi thalathati mawadi, ya menjadi tanda khafat di tiga tempat. Al-awwal fil asma'i sittah, pertama pada asma'i sittah irja'u ila abikum, tanda khobatnya berarti iya karena termasuk al-asmasul. Kama amintukum ala akhihi, tanda khobatnya berarti iya karena termasuk al-asmasul. Wa maratu bihamika wafika wahanika, hamika, fika, hanika, tanda khobatnya berarti iya dan termasuk al-asmasul. Wal jari dhil qurba, dhil qurba di tanda khobatnya iya karena termasuk al-asma'u sittah. Athani fil mutanna wa ma khumila alaih, yang kedua pada isim mutanna dan mulhafinnya nahu hatta ablugha majma'al bahrain, al-bahrain khobat bahrain iya karena mutanna. Wa maratu bithnaini wa sinatai, ithnain wa sinatain khawat bakiyah kata Al-Quran bin Musanna. Al-Thadis bicara mudat al-Salim wa mahumil alaih, yang ketiga pada jamaah mudat al-Salim dan mulhabinnya nafu wa kullil mu'minina, al-mu'minina khawat tanda khawatnya ya karena jamaah mudat al-Salim. Fa'in amu sittina miskina, sittina tanda khabarnya pada iya karena mulhaq bijamin dan arisan. Al-mas'alatu arabiyah al-fathatu takunu alamata yakhabdi filis biladi lai syarif mufadat kana nahu wa uhayna ila ibrahima wa ismaila fakhayu biasa naminha ujab taksir nahku mimma harima. Fathah menjadi tanda khaufat pada isim ghoyr musharif, baik yang berbentuk mufrad seperti wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Ibrahim wa Ismail, ini khaufatnya pakai fathah karena isim ghoyr musharif. Fakhayyu bi ahsana min ahsan, termasuk ghoyr musharif, tanda khaufatnya pakai fathah. Atau yang berbentuk jamak taksir, contoh min mahariba, tanda khaufatnya pada fathah karena termasuk sebuah musharif. Tanbih, catatan penting, idza udifa ismul ladzi la yusharif au dakhala alaihi au nah. Fakufiqa bil kasrati, kasrati ya, bil kasrati. Jika isim ghoyr musharif tadi itu dimudhofkan atau dimasuki oleh al, maka dikhofat dengan kasrah, tidak dengan fathah. Contoh fi ahsan taqwimi, ahsan ini kan asalnya sebuah musharif, karena dia mudhaf maka tidak pakai fathah tapi pakai kasrah. Fi ahsan taqwimi, jika bi ahsan minha, bi ahsan ya, asalnya pakai fathah, ketika mudhaf kasrah lagi fi ahsan taqwimi. Atau kemasukan al, wa antum aqifuna fil masajid, ada alnya maka khofat pakai kasrah. Nah, tayyib, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini sudah sampai tanda khofat ya. Adapun selanjutnya pada jazm, kemudian al-muqrabat ya, bil harokat bil huruf, setelah itu baru rincian dari beberapa isim yang mengalami tanda-tanda i'rab. Nah, dimulai dari isim tanda nah dan berhampirnya nanti ada rincian, insyaallah akan kita sampai kepada teman-teman. Apa yang dimaksud tidak memenuhi syarat dalam pembahasan mulhak? Nah, makanya nanti ada pembahasan ya, seperti mulhak bil musanna itu isim yang mengikuti i'rabnya isim musanna tapi tidak memenuhi syarat menjadi isim musanna, karena isim musanna itu ada syarat-syaratnya ya. Isim yang dimusanahkan itu harus memenuhi beberapa syarat. Soalnya akan disebutkan ada beberapa titik ya, ada pembahasan misalnya dan berlaku ini secara khusus soal ya. Nah, kalau salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi tapi dia ikut i'rabnya isim musanah, maka disebut mulhaq, ngikuti i'rabnya saja tapi secara status dia bukan isim musanna. Mulhaq tentunya kan kila, kilta ya, nah, itu disebut mulhaq musanna karena hanya ikut i'rabnya isim musanna saja tapi tidak memenuhi syarat-syarat isim musanna. Di antara syaratnya isim musanna itu, nah, secara kenyataan memang wujudnya ada lebih dari satu, ya. Kalau wujudnya cuma satu, ya nggak bisa dimusannakan. Nah, seperti matahari itu satu, ya nggak boleh dimusannakan. bulan cuma satu secara wujud, tak boleh dimusnahkan. Nah, kalau ada ucapan komaroni, itu bukan dua bulan, tapi itu ungkapan untuk matahari kan? Nah, itu contohnya seperti itu ya. Atau seperti contoh waktu jalan Allah, kalau cuma satu, itu tidak boleh dimusnahkan. Jadi sarannya seperti itu di antaranya. Nah, dan lain-lain insyaAllah akan dibahas ya. Nah, kalau melihat catatan ini kan disebutkan ya, syarat-syarat cium sana insyaAllah nanti akan kita kabarkan ya. Lalu syaratnya paling ke ada 8 ya. Pokoknya tak memenuhi syarat menjadi sempurna, tapi ikut i'rabnya sempurna namanya bulhaq bin mudhari. Termasuk bulhaq bin jamil mudhari salim. Jadi ikut i'rabnya jamak mudhari salim, tapi tak memenuhi syarat menjadi jamak mudhari salim. Karena jamak mudhari salim punya syarat-syarat. Isim yang boleh diikutkan jamak mudhari salim harus memenuhi beberapa syarat. Antaranya harus berbaik isim alam, ya, nama orang atau beberapa sifat. Ya. Kalau dia bukan isim alam, juga bukan sifat, tapi i'rabnya mengikuti i'rab jamak mudzakkar salim, maka namanya mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Seperti isauna 20, bukan isim alam, ya, bukan nama orang, bukan pula sifat, tapi isauna. Ikut i'rabnya jamak mudzakkar salim, rafa pakai wawu, nasab khobar pakai ya, maka isrona disebut mulhaq jamak mudzakkar salim. Termasuk mulhaq bil jamil muannats salim juga demikian ya. Nah, ikut i'rabnya saja tapi tidak memenuhi syarat menjadi jamak muannats salim. Kapan kita tentang imam juzi yang diterbitkan? Alhamdulillah, harus selesai diedit. Harus selesai diedit. Nah, tinggal di ketik ulang, ya. Ditambahi daftar isi, ditambahi perjumahannya. Nah, covernya juga sudah saya asisi. Nah, cover sah utama imamnya, ya. Nah, ini soal covernya seperti ini soal. Ini cover ya, warna merah. Pilihannya saja biru dua ya, karena mereka yang mencatat apa yang saya sampaikan ya. Dan kita pakai catatan mereka untuk kita edit. Nah, judulnya Ad-Durus An-Nafisah fi Bayan Mutamimah Al-Ajurmi. Ya, pelajaran-pelajaran yang berharga ketika menjelaskan tentang Al-Ajurmi. Nah, lumayan agak tebal ya. Soal sebentar lagi akan segera ya diterbitkan. Dan sehingga kalian punya semua ya. Nah, tentunya tidak ada editing yang tata ya, ada kurang di sana sini, salah tulis, kurang ini, kurang itu, biasa semuanya kita sudah itu ya. Nah, manusia tidak ada yang sempurna, walaupun sudah diedit 10 kali ada sakot aja ya. Nah, ya maklumin para itu insyaAllah ya. Nah, itu akan segera. Termasuk juga untuk syarat alfiah juga lagi diketik ya. Nah, insyaAllah nanti semuanya ada bantuannya dalam mempermudah dalam memahami materi jurnya, materi tamimah dan materi alfiah. Cukup tiga ini saja. Kalau kalian pahami dengan baik, kalian tekuni, kalian ya pelajari, cukup usah kesana kemari ya. Nah, namanya cukup itu aja. Sisanya dipakai mempelajari disiplin ilmu yang lain ya. Nah, ilmu nahwu cuma ilmu alat ya, bukan tujuan untuk belajar agama. Alat supaya bisa mempelajari kitab-kitab ilmu yang lain. Nah, pada lafaz angkanya ada mati, kenapa an di situ masuk pada mati? Apakah di situ masuk pada masuk enggak? Baik, ini bukan ada wasit ya, soal ada bahasanya sendiri. Nah, jadi ini bukan ada wasit angka ada. Baik, yakin insyaAllah, subhanallah, wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.